pacaran nomor siji, yen pacaran nomor siji. Arek wedok jaman saiki cilik-cilik wis padha rapi, sebab ini gandang rapi kedisian wetenge gede, kedisian wetenge gede. Moga tunggu salamumu ala Tuhan Rasulillah, moga tunggu salamumu ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Moga tunggu salamumu ala Tuhan Rasulillah, moga tunggu salamumu ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Hati-hati dadi wong pacaran, ojo dijarno, akeh prawan sejati nerondo, akeh prawan sejati nerondo. Pancen soro dadi wong tua, duwe anak-anak durhaka, wiwit cilik wis dingajekno, sarta gedhe ngisine wong tua, sarta pacaran nomor siji, yen pacaran nomor siji.